سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab at-Tauhid, di mana kita masih pada bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan dari selain Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, yang di mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana kecintaan mereka kepada Allah. Di mana bab ini maksud musannif rahimahullah taala adalah ingin menjelaskan tentang bahwasanya min anwa'il mahabbah atau min anwa'il ibadah, di antara jenis-jenis al-ibadah adalah al-mahabbah. Begitu juga min anwa'il syirik, di antara jenis-jenis kesyirikan adalah asyirku fil mahabbah, bentuk kesyirikan di dalam mahabbah, rasa cinta. Dengan seorang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan yang dia cintai sebagaimana kecintaannya kepada Allah, atau bahkan lebih. Dan kita sampai pada ucapan al-musannif rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala wa rabbu ma'an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawata iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yubghadha fil nar, wa fi riwayah la yajidu ahadun halawata iman hatta ila akhir. Dan diriwayatkan oleh keduanya, Al-Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perangai yang barang siapa perangai-perangai tadi terdapat pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai dibanding yang selainnya, dan tidaklah dia mencintai seseorang melainkan kecintaannya karena Allah. Begitu juga dia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan darinya, sebagaimana dia benci untuk dibuang atau dilempar ke dalam api. Dalam riwayat yang lain dengan lafaz la yajidu ahadun halawata iman, tidak ada seorang pun akan merasakan atau mendapatkan manisnya iman sampai ila akhir, sampai pada bagian akhir hadis. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya lil iman, yang namanya keimanan itu memiliki rasa manis, rasa lezat. Dan dimaksud dengan rasa manis dan rasa lezat tersebut adalah al-ikminan, rasa tenang, waladzah, begitu berat kelezatan yang didapatkan ketika seorang itu ala dinillahi subhanahu wa ta'ala, di atas agama Allah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tidak didapatkan dan tidak dirasakan oleh setiap orang, karena kebanyakan orang justru ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat masyakoh badannya, rasa berat. Kemudian al-qital, kata Allah Subhanahu wa Taala, kutiba alaihim al-qital, wa huwa qurbun lakum. Diwajibkan atas kalian itu berperang, berjihad fi sabilillah dalam keadaan hal tersebut dibenci oleh kalian. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya sering kita dapati bahkan pada diri kita sendiri ketika melakukan suatu ibadah berat untuk dilaksanakan, qiyam lail, talabul ilmi, atau bahkan datang ke masjid, qiraatul Quran, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Terkadang seseorang tidak mendapatkan rasa al-itminan, rasa manis dari ibadah tersebut. Namun bagi orang-orang tertentu, diantaranya yang disifat oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, justru mereka ketika beribadah, bertakarrub kepada Allah, mereka mendapatkan rasa nikmatnya tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW merasa tenang, merasa nikmat, merasa tenteram ketika beribadah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Taala di dalam qiyamul lailnya. Bagaimana sifat Rasulullah SAW di dalam qiyamul lail yang sampai para sahabat mensifatinya tidak akan ada yang bisa ibadah sebagaimana ibadahnya Rasulullah SAW itu lil qiyamih, karena saking panjangnya beliau sholat, beliau betah ketika beribadah, bahkan sampai kakinya beliau pecah. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tin, dijadikan pada diriku rasa cinta dari dunia kalian, an-nisa'u wat-tin, wanita-wanita, begitu pula parfum, minyak wangi. Dan ini mahabbah yang sifatnya tabi'iyah. Namun ketentraman beliau, kenikmatan hakiki beliau tidak terdapat pada hal-hal itu tadi. Namun qurrat ainuhu, atau penyejuk mata beliau, penyejuk dan penentram qalbu beliau adalah pada ibadahnya. Oleh karena itu setelahnya kata beliau alaihi salatu wasalam, "Wuj'ilat qurrata aini fi shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku, yakni penyejuk hatiku, penentram adalah pada sholatku. Dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, ya Bilal, aqimish shalah, arihna biha. Wahai Bilal, segera tegakkanlah sholat, arihna biha, istirahatkanlah kami dengan sholat tersebut. Sehingga ini termasuk orang-orang yang mendapatkan dan merasakan manisnya dan lezatnya al-iman. Begitu juga para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka termasuk orang-orang yang notabene mendapatkan halawat al-iman. Oleh karena itu mereka radhiyallahu ta'ala anhum rela berjuang demi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka rela mengorbankan apapun, hartanya, jiwanya, apapun yang mereka bisa, fi sabilillahi ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para salafus saleh yang mereka berusaha untuk merealisasikan peran yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini. Mereka juga merasakan dan menikmati rasa lezat dari iman tersebut. Nah, sebagaimana ucapan sebagian mereka, kata para salaf, masakin dunia yakhruju minha walam yadhuku alat ma fiha. Ahlu dunia, orang-orang yang bergelimpangan dengan dunia, ketika mereka meninggal, ketika mereka mati, keluar dari dunia, justru sangat disayangkan mereka tidak bisa merasakan sesuatu yang paling lezat di dunia tersebut. Maka ketika ditanya apa itu sesuatu yang paling lezat, sesuatu yang paling nikmat di dunia, zikrullah, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dan ini sekali lagi bagi orang-orang yang berusaha mentahqiq atau merealisasikan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini. Karena pada hakikatnya, sebagaimana apa'an, sebagaimana makanan, itu bisa dirasakan rasa lezatnya, rasa nikmatnya ketika lidah itu hidup, ketika lidah itu tidak berpenyakit, tidak ada gejala-gejala penyakit atau yang lainnya, tubuhnya sehat. Ketika dia makan, dia merasakan rasa nikmatnya, rasa lezatnya. Maka seperti itu pula yang namanya al-iman, al-ibadah lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang tidak akan bisa merasakan nikmatnya kalau kalbunya itu masih sakit, kalau kalbunya itu belum hidup dengan sehidup-hidupnya. Nah, bahkan sampai pada batasan kalbu yang mati ketika dia terjatuh di dalam kemaksiatan itu tidak bisa merasakan pahitnya, tidak bisa merasakan bahayanya dari kemaksiatan tersebut. Seperti orang yang mati, sudah disayat, sudah dipukuli, anda terasa yang namanya orang mati. Begitu pula kalbu. Kalbu seperti itu. Kalbu tidak akan bisa merasakan rasa lezat dari ibadah, dari bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalbu itu harus hidup, harus sehat. Namun ketika berpenyakit, dipenuhi dengan maksiat, atau bahkan sampai pada batasan mati, maka sama sekali tidak akan bisa merasakan yang namanya orang mati dimasuki makanan selezat apapun, dia tidak akan bisa merasakannya mati. Begitu pula orang yang terdapat pada kalbunya penyakit pun seperti itu, dia tidak bisa merasakan nikmat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada hakikatnya kenikmatan iman ini kembali kepada sehatul qalb, kembali kepada benarnya dan sehatnya qalbu tersebut. Dan ciri-cirinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama kata beliau, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Perayaan yang pertama adalah Allah dan Rasulnya paling dia cintai melebihi keduanya. Ini sifat yang pertama yang harus terdapat pada diri seorang mukmin yang ingin merasakan lezat dan manisnya keimanan. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai sesuatu yang paling dia cintai, paling dia utamakan lebih dari apapun. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, yakni tidak akan sempurna keimanan kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dia cintai. Ya Rasulullah adalah orang yang paling dia cintai, melebihi anaknya, melebihi orang tuanya, bahkan melebihi seluruh manusia. Wa alamatuha, dan alamat kecintaan dia kepada Allah dan Rasul yang melebihi kecintaan dia terhadap apapun adalah inda ta'arud, ketika ada pertentangan. Ketika ada pertentangan antara apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata berbeda, ternyata bertentangan dengan sesuatu yang dia sukai. Mungkin masalah dia dulu punya kebiasaan jelek, merokok misalnya. Seorang mukmin yang mengaku bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, ketika tahu bahwasanya hal itu diharamkan, hal itu memiliki mudharat, hal itu ternyata dilarang di dalam syariat. Maka orang yang tahu ternyata ini adalah diharamkan, maka dia akan lebih mengutamakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar, tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Dan yang namanya mengkonsumsi atau memakai rokok itu bermudarat pada kesehatan, maka sesuatu yang memudaratnya pada asalnya diharamkan. Berdasarkan sabda Rasul ini, la darara wa la dirar, tidak boleh ada kemudaratan, dia memudaratkan dirinya sendiri, wa la dirar, begitu pula tidak boleh memudaratkan orang lain, membahayakan orang lain. Maka pertentangan antara mungkin dia adalah seorang dulunya sudah susah untuk lepas pecandu berat, dengan keimanannya, dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kalau dia lebih mengutamakan karena ini perintah Allah, karena ini perintah Rasul, dia tinggalkan, maka ini menunjukkan dan ini tanda bahwasanya dia lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang apa yang dia cintai. Nah, begitu pula contohnya masalah ketika seorang itu diberikan padanya nasihat yang ternyata sesuai dengan al-haq, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata pemikirannya terdahulu itu bertentangan dengan al-haq, padahal dia sudah ditokohkan, padahal dia sudah memiliki banyak pengikut. Kalau dia ada orang yang menasihati ternyata lebih muda daripada dia, ternyata dari sisi pendidikan jauh di bawah dia, tapi yang disampaikan oleh orang tadi hak, jadi tegur, jadi nasihati bahwasanya perbuatan ini bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka ketika dia lebih mengutamakan gengsinya, pendapatnya, pokoknya saya begini, pendapat kelompok saya seperti ini, padahal jelas-jelas dalil menyelisih pendapat kelompoknya, pendapat organisasinya, atau pendapat yang dia memilih pada dan condong padanya. Kalau dia lebih mengutamakan pendapatnya itu tadi, maka kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya ini dusta. Atau dia lebih mengutamakan kecintaannya kepada dirinya, gengsinya, atau kelompoknya, atau organisasinya, atau sesuatu yang sudah dia bina lebih daripada kecintaan dia kepada Allah dan Rasul. Nah, begitu juga ketika masalah seorang mengaku mencinta Allah dan Rasulnya, dan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya melarang dari perbuatan al-bid'ah, kebid'ahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal namun tidak ada contohnya, perintahnya dari kami, tidak ada bimbingannya dari Rasul, fa huwa rad, maka amalan tersebut tertolak, tidak dianggap seikhlas apapun itu, tapi ketika tidak dicontohkan, tidak diajar oleh Rasul, kata Rasul, fa huwa rad. Bahkan Rasulullah SAW menjadikan atau menghukumi kebid'ahan sebagai sesuatu yang paling buruk, wasyarrul umuri muhdatsatuha, dan sesuatu yang paling jelek adalah sesuatu yang dibuat-buat di dalam agama, yakni kebid'ahan. Sehingga bid'ah adalah sesuatu yang paling jelek. Ini apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang membuat ibadah baru yang tidak Allah syariatkan. Am lahum syuraka usyara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan bagi mereka, yang membuat syariat-syariat baru, aturan-aturan baru, ajaran-ajaran baru dari agama, dari sebuah ibadah, malam yang dhamillah, yang sama sekali tidak Allah izinkan, Allah tidak turunkan wahyu, Allah tidak ajarkan, tapi mereka membuat ibadah baru, syariat baru. Nah, dengan anggapan bahwasanya ini adalah bentuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, seperti insya Maulidin Nabi atau membuat acara-acara Maulid An-Nabawi, hari kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan perayaan ibadah-ibadah tertentu di situ. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula para sahabat yang menjadi murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene orang yang paling cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pun tidak melakukannya, tidak merayakannya. Karena memang itu tidak diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika seorang itu mengaku dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tandanya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana ayat ini pada dasarnya berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan nahnu abna Allah, kami ini adalah anak-anak Tuhan, yakni orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga Allah, istilah orang-orang Kristen zaman sekarang. Itu adalah ucapan mereka terdahulu, nahnu abna Allah wa ahibbahu, kami adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mereka mengaku bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengaku bahwasanya mereka juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini sebagai ayat mizan, ayat yang menjadi patokan benar atau tidaknya suatu dakwah atau suatu statement. Kata Allah Subhanahu Wa Taala pun, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka tanda dan alamatnya fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutilah aku, ittiba'lah kepadaku, yakni kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena notabene Nabi Muhammad adalah utusannya, mursalun min indillah, diutus dari Allah, muballighun anillah, yang menyampaikan wahyu dan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kalian mengaku mencintai Allah, maka seharusnya kalian beriman kepada Rasul yang menyampaikan perintah Allah, yang menyampaikan firman Allah, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau justru menyelisihinya, maka kecintaan kalian kepada Allah itu berarti dusta, tidak terbukti, hanya sebagai dakwah, hanya sebagai statement saja yang tidak ada buktinya. Begitu pula ketika seorang itu telah beriktibar kepada Rasul, maka dianggap jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala setelahnya, yuhibbukumullah fattabi'uni yuhibbukumullah, ittiba'lah kepadaku, maka saya Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, namun orang-orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi justru membuat acara-acara yang Allah dan Rasul yang melarang, maka pada hakikatnya mereka bukan cinta Allah dan Rasulnya, namun cinta kepada pendapat mereka, cinta kepada hawa nafsu mereka. Kalau sudah mereka dinasihati, ini tidak disyariatkan oleh Rasulullah, bahkan ini dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara baru itu adalah perkara yang dilarang oleh Rasul di dalam agama. Yang diwajibkan bagi kita adalah ittiba', tidak membuat acara-acara atau ibadah-ibadah baru yang tidak disyariatkan oleh Rasul. Ketika mereka sudah sampai padanya nasihat, sampai pada mereka dalil ini, dan mereka tetap bersikukuh memilih pendapat mereka dengan anggapan mereka mengaku cinta Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, maka pada hakikatnya dusta kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka pada hakikatnya cinta kepada hawa nafsu mereka, bukan kepada Allah dan Rasulnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, Faman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa illam yastajibu lak. Dan apabila mereka tidak mau mengijabai dakwahnya Rasul, menerima ajaran dakwah dari Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, menerima al-haq, fa'alam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka cintai, yang mereka ikuti bukan Allah dan Rasulnya. Yang mereka cintai dan ikuti adalah hawa nafsunya. Setelah sampai pada mereka al-hujjah wal-bayan, tapi mereka masih menyelisihi al-hujjah tersebut, maka inilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum, maka ketahuilah bahwasanya mereka itu hanya mencintai hawa nafsu mereka saja, bukan cinta kepada Allah dan Rasul. Kemudian setelah itu kata Allah, bahwasanya orang yang sudah terbuai dengan hawa nafsunya, ini adalah orang yang paling sesat, orang yang paling sulit menerima al-haq ketika dia sudah fanatik ta'assub kepada hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa lagi orang yang lebih sesat? Yakni tidak ada orang yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya selain dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang yang paling sesat adalah orang yang ketika sudah disampaikan padanya al-haq, namun mereka masih bersikukuh dengan hawa nafsunya, bersikukuh dengan pendapatnya. Nah, dan orang-orang yang seperti ini adalah orang yang paling sulit untuk mendapatkan hidayah, paling sulit untuk bertaubat. Nah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nuqallibu afidatahum wa basarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dan kami balikkan kalbu-kalbu mereka, tidak bisa menerima al-haq, dibalikkan, ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa basarahum, begitu pula mata-mata mereka dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan bisa menerima dan melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dan itu sebabnya apa? Kama lam yu'minu bihi awwal marrah, karena mereka tidak mau beriman pada awal pertama kalinya. Yakni ketika sampai pada mereka nasihat al-hujjah wal bayan yang wajib bagi mereka harusnya menerima, tunduk pada al-haq tersebut. Tapi ketika mereka menolak, maka di antara balasan seorang yang menolak al-haq adalah wa nuqallibu afidatahum wa basarahum, kami balikkan kalbu mereka dan mata-mata mereka. Nah, ini yang pertama. Ini perangai yang pertama. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dan ini sekali lagi tanda dan alamatnya adalah inda ta'arud, ketika ada pertentangan antara sesuatu yang dia cintai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ketika dia mengutamakan Allah dan Rasulnya ketimbang kecintaan yang selainnya, maka menunjukkan bahwasanya dia lebih cinta Allah dan Rasulnya. Dan warabinal ayat, dan telah lewat ayat yang sudah kita baca pada bab ini, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taqtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Katakan, kalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian yang kalian kumpulkan, begitu pula perdagangan jual beli kalian yang kalian khawatirkan ruginya, rumah-rumah kalian, kampung-kampung halaman kalian yang kalian sudah senangi, kalian cintai, jauh lebih kalian cintai dibanding Allah dan Rasulnya, jauh lebih kalian cintai dibanding berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fatarat Rasul, maka tunggu saja, itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perangai yang kedua, Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa an yuhibbal mar' la yuhibbuhu illa lillah." Dan tidak mencintai seseorang melainkan cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah mahabbah fillah, yang disebut dengan mahabbah fillah. Dan telah lalu pembahasan bahwasanya di antara mahabbah yang sifatnya ibadah, seorang itu mendapatkan pahala dengannya adalah mahabbah fillah. Rasa cinta seorang yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seorang itu tidak mencintai orang melainkan dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya, bukan karena semata-mata statusnya atau sama-sama dari satu suku, satu daerah, atau memiliki hobi yang sama, kemudian menjadi satu, menjadi solid, menjadi saling mencintai, saling bahu-membahu, atau satu negara. Bukan karena itu. Kecintaannya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang mukmin, maka kecintaannya dibangun di atas itu. Dia tidak memandang orang mukmin tadi sukunya dari mana, kulitnya warna apa, hartanya seberapa. Selama dia orang yang alal iman wa alat taqwa, alal istiqamah di dinillahi subhanahu wa ta'ala, maka dia cinta kepada orang tersebut. Dia memuliakannya karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya, memuliakannya. Sehingga inilah yang disebut al-mahabbah fillah. Nah, dan ini termasuk tanda kesempurnaan iman seseorang, ketika seorang itu membangun loyalitasnya bukan semata-mata karena urusan duniawi, bukan karena satu partai, bukan karena satu daerah, bukan karena satu komunitas, satu circle, tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, karena dia muslim, mukmin, ala sunnah, mustaqim, ala ta'atillah Subhanahu wa taala, saya cinta dia, saya memuliakan dia. Karena dia orang berilmu, saya cinta dia. Nah, dari manapun dia. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhib li nafsihi." Nah, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya. Nah, ini perannya yang kedua. Sehingga ini kata para ulama, far'un an mahabbatil ula. Ini adalah cabang dari rasa cinta yang pertama. Ketika dia sudah menyempurnakan rasa cinta yang jenis pertama itu tadi, yakni rasa cintanya kepada Allah, maka berimbas dari situ atau berakan menyebar dari situ, dia akan mencintai perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan itu pasti. Kalau kecintaannya jujur kepada Allah, maka dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia mengaku cinta kepada Allah namun membenci orang-orang yang justru Allah Subhanahu wa taala cintai, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka kecintaannya kepada Allah jadi dusta. Nah, kata seorang penyair, "Tuhibbu a'dal habibi wa tadda'i hubbahu wa duwali wa du'adi ahbabahu fa aina al-mahabbatu ya akhi syaitani." Atau semisal dengan ucapan penyair tersebut, engkau mencintai musuh-musuh al-habib, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan yang kau mengaku cinta kepadanya. Tapi kamu cinta kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, menjadi musuh-musuh Allah. Allah Subhanahu wa taala musuh orang-orang kafir, orang-orang munafikin, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tapi kau cinta, kau memuliakan mereka, kau mengidolakannya. Kau justru menganggap mereka itu adalah alat taqaddum, mereka maju. Bahkan sebagian kaum mukminin menjadikan mereka sebagai kiblat. Orang dikatakan maju, orang dikatakan pikirannya itu luas ketika berpikir sebagaimana pemikirannya orang barat, tidak terkungkung dengan agama. Harus berpikir luas. Sehingga jangan agama terus yang dibawa-bawa. Ini menurut mereka. Ini menurut anggapan sebagian orang, orang yang justru terikat dengan agama adalah orang yang pikirannya picik. Orang yang tidak berpikiran luas. Nah, seorang wanita berusaha untuk berhijab, ini justru dijadikan bahan cemooh. Orang yang kaku, orang yang tidak mau berbaur, orang yang primitif ini dan itu. Orang yang berusaha menjaga syariat agama pada dirinya, menerapkan pada dirinya aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dianggap orang yang tidak luas, tidak mengikuti zaman, orang yang tidak berpikiran luas. Namun justru orang-orang yang bebas, wanita-wanita yang melepas hijab, berdandan, bersolek, atau bahkan menampakkan auratnya tanpa memiliki rasa malu, itu dianggap sebagai orang yang maju, orang yang berpikiran luas, toleran dan yang semisalnya. Nah, maka ini bukan orang yang rasa cintanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, justru dia membenci orang-orang yang menjadi kelompoknya Allah Subhanahu wa taala. Membenci orang-orang mukminin, membenci da'watus sunnah, membenci ahlus sunnah, membenci orang-orang yang berusaha menegakkan dakwah salafina salih. Maka ini bukan orang yang jujur kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Ta'ala ala misab. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya syarah hadal hadith, insyaAllah bi adat serupa tinggi inilah kita berapa ta'ala. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.